Apa boleh berdoa dalam sholat memakai bahasa Indonesia? Ini sudah berkali-kali ya. Boleh. Nah, apakah termasuk ghosab jika memakai milik orang tanpa izin pemiliknya? Oh iya, ghosab itu. Ambil sendal orang. Naam. Kecuali kalau memang sudah saling pengertian, artinya kita tahu kalau kita pakai, insyaallah dia faham. Ya, kalau sudah ada seperti itu, suatu yang ma'hud, ya. Jangan husnudzon sendiri. Nah, insyaallah dia ridha. Oh, jangan seperti ini, nanti ternyata enggak ridha. Naam.